Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian di kesempatan petang hari ini dengan membahas tema fikih muamalah sosial, dan kita sudah menyelesaikan ahkamul musabaqah, hukum seputar masalah perlombaan dan permainan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang fikih seputar masalah wati'ah. Wati'ah dengan huruf dal, tulisannya wawu, dal, ya, ain, tak marbuto, wati'atun. Artinya adalah barang titipan. Kegiatannya adalah al-ida, menitipkan wati'ah. Sehingga wati'ah itu isim yang bermakna kata benda, sedangkan kata kerjanya yang merupakan apa bentuk dasar dari kata ini adalah kalimat ida. Al-ida itu artinya menitipkan, sedangkan wadi'ah itu barang titipannya. Dan dalil tentang wadi'ah ada disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Hendaknya orang yang diberi amanah menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 58, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Nabi SAW juga bersabda, adil amanata liman i'tamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khanaka, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dari dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah wati'ah, menunjukkan bahasanya wati'ah itu atau menerima titipan adalah termasuk bagian dari akdul irfaq, akad yang tujuannya untuk membantu orang lain dengan tenaga yang dia miliki, yaitu menjaga barang milik orang lain. Karena itulah para ulama menjadikan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang disyariatkannya wati'ah berupa dalil yang isinya adalah perintah untuk menunaikan amanah. Dan masyarakat sangat membutuhkan hal ini, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas terhadap harta kita sendirian. Terkadang kita butuh bantuan orang lain. Karena itulah orang yang menyerahkan barang titipan ini berarti dia sebagai orang yang dibantu, sedangkan orang yang menerima barang titipan statusnya sebagai orang yang membantu. Sehingga siapa yang lebih baik dalam masalah ini, dalam akad wadiah yang lebih baik adalah yang menerima, bukan yang menyerahkan. Kalau yang menyerahkan ini dibantu, sedangkan yang menerima itu membantu. Karena yang menerima barang titipan hakikatnya dia sedang membantu temannya yang memiliki barang itu untuk menjaga barang itu sampai batas waktu tertentu atau sampai kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Karena itulah Nabi SAW mensyaratkan bagi orang yang mau menerima wadiah, hendaknya dia mengukur apakah dia mampu untuk menjaganya atau tidak. Karena barang wadiah itu amanah, sehingga kalau dia merasa enggak mampu untuk menanggung amanah ini, maka sebaiknya jangan nekat untuk menerimanya. Di buku yang berjudul Fikih Muyassar, ya, karya nukhbatun minal ulama, sekelompok ulama kontemporer. Disebutkan faman wajada fi nafsihi al-qudrata ala hifdzil amanah fa innahu yustahabbu lahu ayyaqbalal wadi'ah. Siapa yang merasa bahwasanya dirinya mampu untuk menjaga amanah, maka dianjurkan untuk menerima wadi'ah. Kalimat dianjurkan menunjukkan ketika dia menerima maka dia berpahala. Sebaliknya, amma idza ulima min nafsihi adamal qudrati ala hifdzil wadi'ati fa innahu la yajuzu lahu qabulaha. Adapun jika dia yakin bahwasanya dia enggak sanggup untuk menerima wadi'ah, dia tidak punya kemampuan untuk menjaga barang itu, maka tidak boleh untuk menerimanya. Salah satu contohnya, misalnya kas masjid. Kas masjid yang berasal dari jamaah terkumpul dalam sebuah kotak. Lalu kemanakah uang ini harus diletakkan? Tidak mungkin dia diletakkan di masjid, karena masjid itu tempat umum, semua orang bisa mengakses. Sehingga dia harus diletakkan di tempat yang lebih aman. Akhirnya salah satu takmir bersedia untuk menerimanya. Posisi takmir ketika menerima ini berarti dia sebagai penerima amanah. Dan uang ini adalah uang wadi'ah. Maka uang titipan ini wajib untuk dia jaga. Kalau dia yakin dia mampu untuk menjaga, dianjurkan untuk menerima. Dianjurkan untuk menerima. Bisa enggak jadi wajib? Sangat mungkin. Mungkin ketika dia yakin bahwasanya kalau tidak dia terima, maka uang ini mungkin dalam bahaya. Misalnya, dari sekian takmir, dia menilai mereka kurang begitu amanah. Sementara dia yakin insya Allah kalau dia bisa lebih amanah. Maka di posisi ketika dia membawa uang itu, ketika dia dititipi, statusnya wajib bagi dia. Karena dia dianggap sebagai orang yang paling amanah di kampungnya, misalnya. Karena itu ketika dia membawanya, maka statusnya orang yang mendapatkan amanah dan bisa jadi wajib ketika dia yakin kalau dititipkan ke orang lain bisa tercecer atau bahkan hilang. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya, atau para ulama mengatakan bahwa ketika orang menerima wadiah hakikatnya dia sedang membantu orang lain. Kalau dia mampu untuk membantunya silakan bantu, kalau tidak mampu maka dia tidak boleh memaksakan dirinya. Wallahu fi aunil abdi, Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan menolong hambanya selama sang hamba menolong saudaranya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahasanya hukum wadi'ah itu berlaku 5 hukum syariat. Bisa wajib jika dia yakin bahasanya hanya dia yang mampu untuk menjaganya, sementara yang lain gak sanggup. Contoh, ada orang sangat membutuhkan untuk menitipkan barang. Misalnya dia mau masuk toilet, sementara toiletnya itu susah untuk dijangkau dengan menggunakan barang, dengan membawa barang. Dan orang itu dalam kondisi misalnya fisiknya gak normal. Entah mungkin kakinya gak normal atau kakinya tangannya gak normal. Lalu dia titipkan tas kepada Anda. Dan Anda yakin mampu untuk sebatas menjaga tas ini. Sementara gak ada orang lain yang bisa membantu untuk menjaga barang ini. Maka ketika Anda dititipi itu, Anda wajib untuk menerimanya dalam rangka membantu dan menolong orang ini agar dia bisa menunaikan hajatnya. Karena kalau tidak, berarti kita tidak mau membantu orang yang sedang membutuhkan. Dan itu termasuk khidlan. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu akhul mu'min fala yakhdhuluhu fala yadhlimuhu wala yakhdhuluhu. Mu'min dengan mu'min yang lain itu bersaudara, karena itu tidak boleh yang satu mendolimi yang kedua, dan tidak boleh wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkan ketika temannya membutuhkan. Sehingga saat temannya membutuhkan maka dan dia mampu untuk kemudian membantu, maka wajib dia untuk membantu, wajib bagi dia untuk membantunya. Kemudian menerima wadiah juga bisa bernilai sunnah. anjuran, jika diterima dapat pahala. Tapi kalaupun ditolak, enggak sampai dosa. Dan ini hukum asalnya, sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab ini. Yang ketiga bisa bernilai mubah jika sifatnya hanya sifatnya antara pilihan menerima dan tidak menerima sama saja. Yang keempat bisa bernilai makruh dan juga bahkan bisa sampai bernilai haram. Ketika Anda yakin kalau Anda menerima uang ini kas takmir, begitu dibawa pulang nanti akan misalnya diambil oleh keluarganya, atau ada salah satu di antara anggota keluarganya yang tidak amanah lalu dia mengambilnya. Kalau Anda yakin seperti ini, maka sebaiknya Anda tidak mengambilnya atau tidak menerima titipan itu, bahkan Anda dilarang untuk menerimanya. Misalnya Anda dititipi, ada orang titip kambing dan Anda gak pintar dalam merawat kambing, sehingga Anda tahu ini kalau saya terima dititipi kambing oleh tetangga saya karena dia mau umroh selama Ramadan misalnya, sementara saya gak punya kemampuan untuk merawat kambing, tetap nekat Anda terima. Padahal anak Anda suka bermain kambing, kadang dia ditunggangi, bahkan dipukuli, ada kemungkinan besar dia akan mati. Maka terlarang bagi Anda untuk menerimanya. Itu contoh hukum menerima wadiah yang statusnya haram. Kemudian mengenai syarat sahnya wadiah, syarat sahnya adalah wadiah itu harus dilakukan oleh subjek yang jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu apa, Pak? Jaiz tasarruf adalah orang yang punya kemampuan dalam bertransaksi, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sehingga kalau dalam akad itu dilakukan oleh orang yang tidak jaiz tasarruf, maka wadiahnya tidak sah. Contohnya, atau syarat jaiz tasarruf itu ada tiga ya. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga rasyid. Rasyid itu artinya kedewasaan dalam bertransaksi, dalam bermuamalah. Ada orang titip uang 1 juta ke tetangganya, tapi yang dipasrai anak kecil usia 3 tahun. Saya titip 1 juta, saya mau pergi. Pergilah dia. Kemudian sepekan lagi dia pulang. Saya mau ngambil uang 1 juta saya. Dia tanya ke tetangganya, "Loh, saya tidak merasa menerima. Dulu saya titipkan ke anak kamu, pokoknya kamu harus ganti." Akhirnya anaknya yang di usia 3 tahun ditanya, "Dulu nerima duit enggak?" Dia enggak ngerti. Mungkin duit itu dipakai untuk mainan ya. Maka ketika itu terjadi dan tidak memenuhi persyaratan di posisi ini, transaksi wadiahnya dianggap tidak sah, sehingga yang menanggung resiko adalah orang yang menitipkan karena dia salah dalam masalah ini. Dan ada banyak sekali contoh transaksi wadiah di tempat kita, seperti orang menitipkan kambing kurban atau sapi kurban di masjid lalu dikelola oleh takmir, ini juga wadiah. Termasuk juga misalnya orang menitipkan barang ketika mau sholat di satpam atau di tempat penitipan barang, penitipan sandal, itu juga wadiah. Atau orang yang menitipkan uang di tempat saudaranya, itu juga wadiah. Termasuk takmir yang membawa kas masjid, ini juga akad wadiah. Dan sekali lagi, dalam akad wadiah, posisi yang menerima adalah orang yang sedang berbuat baik. Ini sangat berbeda dengan utang. Kalau utang kebalikannya, dalam transaksi utang, meskipun ini sama-sama amanah, namun statusnya berkebalikan. Dalam akad utang piutang, orang yang menyerahkan itu membantu, maka dia dapat pahala karena dia membantu. Sedangkan orang yang menerima utang, dia dibantu. Karena itu, siapa yang beramal dalam utang, yang beramal adalah yang memberi. Siapa yang beramal dalam wadiah, yang beramal adalah yang menerima. Karena itulah wadiah dan utang itu punya perbedaan yang sangat mencolok. Apa perbedaannya? Untuk utang piutang terjadi perpindahan hak milik Sehingga kalau ada orang yang utang uang 10 juta, kemudian saya kasih 10 juta, maka 10 juta itu menjadi milik dia. Selanjutnya terserah dia. Mau dia belanjakan, mau dia gunakan untuk bayar utang yang lain, mau dia tabung, mau dia simpan, terserah. Saya tidak tanggung jawab terhadap bagaimana cara orang ini menggunakan uang itu. Lain halnya kalau wadiah. Kalau wadiah, jika saya serahkan 10 juta, saya titipkan 10 juta, maka ini tidak pindah milik. Uang itu tetap jadi milik saya. Karena itu ketika penerima mau menggunakannya, dia wajib izin ke saya. Kalau enggak izin, dia melakukan pelanggaran. Jika tidak izin, maka dia melakukan pelanggaran. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya di posisi utang, akad yang terjadi, posisi orang yang menerima adalah yaddud dhamanah. Posisinya adalah orang yang harus menjamin seluruh resiko. Sedangkan orang yang menyerahkan, sedangkan menerima wadiah, itu statusnya yaddul amanah. Saya ulang. Dari kasus tadi, orang yang menerima utang posisinya sebagai yaddud dhamanah, yaitu manusia yang menanggung resiko. Sedangkan dalam kasus wadiah, orang yang menerima disebut dengan yaddul amanah, orang yang sedang mendapatkan amanah. Apa bedanya antara yaddud dhamanah dengan yaddul amanah? Perbedaannya, untuk yaddud dhamanah, jika terjadi resiko apapun, maka dia wajib ganti rugi, dia wajib tanggung jawab, baik karena keteledoran dia maupun di luar keteledoran dia. Sehingga misalnya ada orang yang utang 10 juta, begitu dia menerima uang 10 juta lalu dia bawa pulang, maka uang itu menjadi resiko dia. Kalau ternyata di jalan dirampok, akhirnya uang itu hilang, namanya dirampok, itu di luar keteledoran, maka dia tetap wajib ganti 10 juta. Bahkan sampai pun andaikan terjadi kondisi kahar, ya, force majeure, misalnya terjadi gempa bumi atau banjir, atau misalnya bencana alam yang lain, sampai uang itu hilang, dia tetap wajib nanggung resiko, harus mengembalikan. Karena statusnya dhamanah. Berbeda dengan wadiah. Kalau wadiah statusnya adalah yaddul amanah, di mana posisi orang yang menerima itu mendapatkan amanah. Bedanya apa dengan dhamanah? Kalau amanah, jika terjadi resiko di luar keteledoran, maka dia tidak tanggung jawab. Jika terjadi resiko di luar keteledoran, dia tidak tanggung jawab. Tapi kalau resiko karena keteledoran, dia harus tanggung jawab. Dan semua resiko karena keteledoran manusia, maka yang teledor wajib tanggung jawab. Bedanya antara dhamanah dan amanah, kalau dhamanah semua resiko, baik teledor maupun tidak. Kalau amanah hanya khusus untuk resiko yang teledor. Kalau tidak teledor, dia enggak tanggung jawab. Sebagai contoh, ada orang saya titipi uang 10 juta. Uang itu dia simpan dengan baik. Ternyata dicuri oleh orang lain, hilang. Maka dia enggak tanggung jawab. Selama dia sudah memberikan penjagaan standar, berarti dia sudah menunaikan amanah. Dan dia enggak teledor ketika uang itu hilang. Karena terjadi musibah, uang itu hilang, sehingga dia enggak tanggung jawab. Karena statusnya apa? Uang amanah. Berbeda dengan utang. Kalau utang, dia wajib tanggung jawab. Meskipun dia sudah merawat dengan baik, sudah jaga dengan baik, ternyata hilang, dia tetap wajib tanggung jawab. Karena itulah tidak ada istilah yang umum di dunia perbankan syariah, tidak ada istilah wadiah yad dhamanah, itu tidak ada. Adanya wadiah yad amanah. Jika wadiah berubah jadi yad dhamanah, maka akadnya berubah jadi utang. Akadnya berubah menjadi utang. Saya ulang ya. Wadiah itu yadul amanah, utang itu yadud dhamanah. Tidak ada istilah wadiah yad dhamanah, karena ini jadinya silang. Yang seharusnya yad amanah, dia ngambil aturan di utang. Dan tidak ada wadiah kok pakai aturan utang, itu tidak ada. Karena itu jika ada orang yang mengatakan wadi'ah yatud domana, maka akadnya sama dengan utang. Karena secara status sama-sama menerima uang, kemudian uang itu diizinkan untuk dipakai, dan nanti resikonya saya yang nanggung. Sehingga ketika uang ini hilang, nanti akan saya ganti. Maka di posisi ini, jika uang hilang nanti dia harus mengganti, berarti dia mendapatkan domanah, dan domanah itu berarti menunjukkan bahasanya akad itu adalah akad utang piutang. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa jika orang menaruh uang di bank syariah tentu saja, kemudian menggunakan produk wadiah. Karena ketika Anda nabung, nanti pihak customer service akan memberikan tawaran. Apakah Bapak mau, atau apakah Anda mau wadiah ataukah mudharabah? Kami punya dua produk. Anda pilih wadiah. Mereka sebut itu wadiah, dan mereka kasih tambahan wadiah yaitu domana. Umum itu di dunia perbankan. Statusnya adalah utang piutang, meskipun disebut sebagai wadiah. Karena mereka wadiahnya adalah wadiah yaitu domana. Dan ketika wadiah menjadi yaitu domana, maka otomatis transaksinya adalah transaksi utang. Karena tidak ada wadiah yaitu domana, adanya wadiah yaitu amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni Al-Baihaqi, "La dhamana 'ala mu'tamin." Tidak ada doman, tidak ada resiko bagi orang yang mendapatkan amanah. Itu bukti bahwasanya ketika dia mendapatkan amanah sebagai wadiah tidak bisa jadi domanah. Kalau jadi domanah, maka akadnya jadi utang piutang. Baik. Kemudian ada beberapa hukum yang berlaku terkait wadiah. Yang pertama, bahasanya wadiah adalah akad amanah. Amanah yang menjadi tanggung jawab mustaudi. Amanah yang menjadi tanggung jawab orang yang menerima. Fala dhamana alaihi illam yufrit. Maka dia tidak wajib menanggung resiko kecuali jika dia teledor. Karena dia adalah pemegang amanah sebagaimana amanah yang lain. Wal aminu la yadman, dan yang namanya pemegang amanah itu tidak menanggung resiko. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alal muhsinina min sabil." Orang yang sudah berbuat baik maka dia tidak boleh dicelakakan. Dan penerima wadiah sudah melakukan perbuatan baik dengan membantu orang lain untuk menjaga barangnya. Yang kedua, jika orang itu melampaui batas atau melakukan tindakan teledor dalam menjaganya, maka dia wajib untuk menanggung resiko. Apa bedanya antara melampaui batas dengan teledor? Ini disebutkan dalam Ma'ayir Syariah, Juklak Perbankan Syariah Internasional yang diterbitkan oleh lembaga pengawas atau lembaga atau institusi yang menjadi pengawas perbankan syariah internasional yang berpusat di Bahrain. Perbedaan antara ta'addi dengan tafrid. Apa perbedaan antara melampaui batas dan tindakan at-tafrid, teledor? Kalau melampaui batas itu memanfaatkan barang di luar atau melebihi batas, melebihi ketentuan. Sedangkan teledor itu tidak memberikan penjagaan yang normal. Misalnya, ada orang dititipi kambing, tolong nanti disembelih waktu kurban. Lalu kambing itu ditunggangi. Setelah ditunggangi, dijadikan ajang lomba saling nyeruduk. Nah, kambing sama kambing diadu. Akhirnya, ketika menjelang Idul Fitri, salah satu kambing gegar otak. Nah, dia jadi stres. Atau jadi kambing linglung. Wah, sakit, mati. Maka wajib menanggung resiko. Kenapa? Dia ta'addi. Atau yang tafrid. Kalau contoh tafrid gimana? Dia dititipi kambing. Kambing ini tidak dimanfaatkan. Tidak ditunggangi, tidak diadu, diikat dengan baik. Tapi enggak dikasih penjagaan yang standar. Misalnya enggak dikasih payung. atau ketika dikasih makan terlalu pelit, tidak sebagaimana ukuran normal. Maka di posisi ini berarti dia telah melakukan tafrid dan nanti dia nanggung resiko. Kemudian catatan berikutnya, wajib bagi penerima wadiah untuk menjaga wadiah fi hirzil mithl, dengan penjagaan normal, urfan, sesuai dengan urf. Penjagaan normal yang sesuai urf itu gimana? Ya sesuai dengan kondisi barang. Anda kalau dititipi HP, lalu HP Anda taruh di tempat parkir, normal gak ini? Gak normal. Kenapa? HP itu tempatnya bukan di tempat parkir. Tapi kalau Anda dititipi motor, lalu Anda taruh di tempat parkir, Anda kunci, kemudian Anda tinggal, ini normal. Karena memang tempatnya motor di tempat parkir. Nah, memposisikan barang titipan di posisi yang standar, sebagai bentuk penjagaan standar, itu yang disebut dengan hirzul mithl, penjagaan yang standar, menurut urf. Dititipi duit, ya, jangan ditaruh di ruang tamu, tapi ditaruh di tempat yang aman. Beda dengan dititipi tas misalnya, atau dititipi sandal, Anda taruh di ruang tamu, insya Allah sudah normal. Nah, seperti itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kemudian diperbolehkan bagi penerima wadiah untuk menyerahkan barang titipan kepada orang yang mampu menjaganya adatan, secara umum. Misalnya istrinya, atau pembantunya, atau asistennya, atau siapapun yang dia percaya untuk menjaganya. Misalnya saya dititipi, bolehkah saya titipkan ke orang lain? Jawabannya boleh, asal yang saya titipi yang kedua ini adalah orang yang mampu untuk menjaga. Misalnya ada orang yang titip sertifikat, setelah saya bawa lalu saya serahkan ke pembantu saya atau ke keluarga saya, dan dia sanggup untuk menjaganya, boleh. Seperti banyak notaris yang dititipi surat berharga, misalnya sertifikat atau BPKB atas sebuah transaksi yang belum selesai, kemudian oleh notaris itu dititipkan ke karyawannya, pegawainya, hukumnya boleh. Kemudian berikutnya, tidak boleh untuk menyerahkan titipan itu kepada orang lain tanpa uzur, kecuali atas seizin pemilik. Anda dititipi, lalu oleh Anda, Anda titipkan ke si A, orang lain, hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Anda yang dipercaya, bukan si A, kecuali ketika Anda izin kepada pemiliknya. Nah, di sini ada berlaku hukum, bolehkah wakil mewakilkan ke orang lain untuk menjalankan tugas yang diwakilkan. Syekhul Islam membahas masalah ini, dan kesimpulan yang boleh sampaikan, hukumnya boleh jika diketahui oleh yang mewakilkan yang pertama. Si A nyuruh saya untuk melakukan tugas X, lalu saya nyuruh si B lakukan tugas X. Jika si A tahu bahasanya ini nanti akan saya lemparkan ke si B, hukumnya boleh. Tapi kalau si A enggak tahu, ulama beda pendapat apakah boleh atau tidak. Ini sebagaimana yang pernah disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kecuali untuk kasus yang pertama tadi. Kalau yang pertama kenapa boleh? Karena kita, Anda dan asisten Anda itu dianggap satu badan. Saya titip ke notaris sebuah BPKB atau sertifikat, oleh notaris diserahkan ke karyawannya. Kalau itu hilang, maka yang tanggung jawab notaris. Saya tidak nagih ke karyawan, saya nagihnya ke notaris. Ya terserah nanti, apakah notaris itu mau memperkarakan dengan karyawannya, terserah dia. Saya dititipi lalu saya serahkan ke istri, maka tanggung jawab ada pada saya. Kalau itu hilang, maka urusan yang punya barang ke saya. Berbeda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini kan saya dititipi, saya serahkan ke orang lain. Saya bisa saja menghindar, mengelak. Saya sudah serahkan kepada si B, sekarang urusanmu sama si B. Makanya kalau saya tidak punya izin, maka saya harus minta izin dulu. Kalau tidak bisa, maka saya harus menjaga amanah itu. Dan jika tidak sanggup, saya harus kembalikan. Kemudian, jika posisi orang yang diberi wadiah tidak mampu atau khawatir terhadap barang yang dia jaga, atau misalnya dia ingin safar, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan ke pemiliknya atau ke wakilnya. Jika tidak dijumpai, fa innahu yahmiluha ma'ahu fis safar, maka harus dia bawa keluar kota bareng dia. Idza kana dzalika afdhalaha, jika dia yakin dengan cara seperti ini akan lebih menjaga barang itu. Wa illa, tapi kalau dia enggak sanggup untuk melakukan seperti itu, dafa'aha ilal hakim, maka boleh diserahkan ke hakim. Dalam hal ini ya aparat setempat. Misalnya siapa? Polisi atau siapa yang ada di sekitar kita, atau Pak RT atau siapa. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat hijrah ke Madinah, beliau menitipkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan beberapa barang yang dulu dititipkan oleh orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika beliau berangkat, ini barangnya si A, barangnya si B, barangnya si C, barangnya si D, nanti kalau saya pergi dan orangnya datang, silakan serahkan. Yang dititipi Ali bin Abi Thalib. Beliau titipkan kepada kita baca ulang ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke Madinah, auda alwada'i, beliau titipkan barang-barang itu li ummi Aiman, kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha. Wa amara Aliyan ayyarudaha ila ahliha, dan Ali yang diperintahkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Menunjukkan kalau dia enggak mampu untuk menjaga, maka harus segera dikembalikan. Wallahu taala alam. Kemudian catatan berikutnya, bahasanya wadi'ah itu adalah akad amanah dan penerimanya disebut amin. Karena itu yuqbalu qawluhu, maka ucapannya diterima, sehingga dia tidak wajib untuk mendatangkan bukti jika terjadi sengketa. Misal ada orang yang nagih ke saya, kemarin titipannya mana? Saya mau ambil. Lalu saya bilang, loh sudah saya kembalikan pak. Nah, dia bilang, loh saya belum merasa menerima. Loh dulu sudah saya kembalikan. Ada istri bapak, ada anak-anak bapak, mereka tahu dan menerima barang itu. Loh saya tanya istri, dia merasa gak menerima, anak-anak juga merasa gak menerima. Akhirnya kita sengketa. Ya, kita sengketa. Baik, datanglah ke seorang hakim, Anda sebagai hakimnya. Pertanyaannya, siapa yang harus mendatangkan bukti, saya ataukah orang ini? Jawabannya adalah, saya tidak perlu mendatangkan bukti, tapi saya cukup bersumpah, dan orang ini yang harus mendatangkan bukti. Dia nanti ditanya, apa buktinya kalau barang itu belum diterima? Misalnya dia melihat, oh barang itu masih ada di rumah saya, atau barang itu dipakai oleh anak saya. Nah itu bukti. Kalau dia gak bisa mendatangkan bukti seperti itu, maka saya diminta untuk bersumpah. Bisa gak? Berani gak Anda bersumpah? Kalau saya berani bersumpah, demi Allah, saya bersumpah bahwasanya barang itu sudah saya kembalikan, maka saya menang, dan saya tidak wajib untuk mendatangkan bukti. Kenapa? Karena di posisi ini saya adalah seorang amin. Yuqbalu qawluhu, ya. Yuqbalu qawluhu ma'al yamin. Ucapannya diterima dan cukup dengan sumpah, tidak perlu mendatangkan bukti. Wallahu taala alam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Satu pembahasan sampai selesai tentang masalah wadi'ah. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah hibah.